gulita, lintang sabar cerita, suara hati berkata, suara orang ketiga, dua tahun tong bersama. Bukanlah waktu yang singkat, saya su jaga dari lama. Namun orang lain dapat, saya akui saya pun salah, buat kau pilih menyerah. Dalam materi sakala, biarlah sudah terserah. Mungkin dia kau bahagia, yang bisa kasih segalanya. Sakal susah terapu apa-apa, sehanya punya sebelah cinta. Namun kau selalu berjuang untuk harus bahagiakan kau. Seterapu banyak uang yang bisa sakasih buat kau. Tapi jika kau memandang saya dengan materi, percuma sayang, biar sayang mundur ke. Coba memohon agar kau tak pergi, tapi kau pun berbohong dan kau tinggal salah lagi. Mungkin dia yang kau mau hingga kau mulai untuk menjauh. Oke babe, saya pasrah dan terima karena jujur saya sudah tahu. Saya baru sadar kalau saya salah menjaga. Sio ternyata kepu hati telah kau buka. Untuk dia yang kau sayang, putuslah semua harapan. Bersemi di tengah jalan, hati hancur berantakan. Sumpah samanya satana, setelah dapat sapu karma. Bisa tak lagi bersama, Captain Su bukan lagi sapu nama. Jangan lupa ambil kopi bunga yang setitip di dalam mimpi. Semua sampai di sini, sayang saya permisi pergi. Dan bila ini yang terakhir dari semua kita, peluklah sayang sebelum kami akan berpisah. Saya berdoa semoga kau dan dia selalu bahagia. Dan sayang, saya bisa jadi yang terindah. Dulu sabar mimpi di hari tua dengan kau. Bukanlah sapu jodoh. Kau sangka siap bahagia yang saya kasih pada kau. Kau terasa dan sayang kau tertutup oleh ego. Ini sahanya bisa berdoa kepada Tuhan. Hilangkanlah sapu rasa pada dia yang tak sayang. Cukup selama ini sayang terus bersabar. Menanti kau pu kehadiran dan juga kau pu kabar. Namun semua percuma berpindah tangan, berat untuk saya memarah. Dilema yang saya rasakan, saya surelakan kau pergi. Jadi jangan kau mau kembali, pastinya kau akan sesali. Di suatu saat nanti, saat saya su jauh dari kau, saat saya terdapat temani kau. Semua su hilang yang ada hanyalah kebencian. Tak usah bilang sayang kalau pada akhirnya mengecewakan. Terlepas dari kau bisa banyak belajar, bahwa cinta adalah anugerah, maka sakit itu wajar. Keras selamanya cinta harus memiliki. Jika takdir tak berpihak, maka harus lepaskan kau pergi. Saya harap ini sudah jalan yang terbaik. Sayang, jaga kau punya diri di sana dengan. Doa menjaga kau senantiasa. Sampai jumpa lagi kasih, oh selamat berpisah. Dan bila ini yang terakhir dari semua kisah, peluklah sayang sebelum kau akan berpisah. Bisa jadi.